صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله لبنكلها دادكو مدهكن أرسانكو لنجان sedang mencari dewan untuk majlis anda? Jangan risau. Di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kami menyediakan sewaan dewan bagi majlis perkahwinan, majlis korporat dan majlis kerajaan. Tempatnya yang strategik dan terdapat pelbagai pakej yang kami tawarkan. Jangan tunggu lagi. Anda boleh menghubungi di talian 03-6204-6388 atau 018-353-0746. Info di www.ikimniaga.my atau Instagram Sewaan Dewan Ikim. Mama nak beli kasut baru? Angah ada duit ke? Duit yang Mama simpan tu kan banyak. Duit tu Mama dah simpan dalam akaun Remaja Amanah Hartanah Bumi Putra. Setiap 1,000 unit, Angah layak sertai promosi simpan labur dah menang tau. Hadiahnya, unit AHB yang bernilai sehingga RM400,000. Wow, banyaknya. Angah ada berapa, Ma? Angah dah ada 5,000 unit. Jadi, Angah layak untuk 5 penyertaan. Mama ambil duit ni, masukkan dalam akaun AHB Angah. Bijak anak Mama. Untuk terma dan syarat, sila layari maybank-am.com.my/AHBdraw. Sila rujuk prospektus bertarikh 16 Oktober 2016 serta prospektus tambahan bertarikh 9 Mac 2017 dan 15 September 2017 yang didaftarkan di Suruhanjaya Security Malaysia dan boleh didapati di semua cawangan Maybank, M-Bank dan M-Bank Islamic. Warna Pagi IKIM. Tahukah anda, krisis kepeluruan dunia semakin hari semakin meningkat. Dianggarkan 1 daripada 9 orang di seluruh dunia tidur dalam keadaan lapar. Jom, bantu mereka menerusi kempen Care for Hunger bersama Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03-8926-3434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi kepada anda. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kembali mendengarkan Warna Pagi bertemankan Pian dan juga Hazwan pagi ini. Dan terima kasih kepada rakan kita Haji Ahmad Nazri Umar Yusuf untuk berita IKIM dan seperti yang kami war-warkan sebentar tadi, yang mana pagi ini kami berasa sangat bertuah kerana kita bersama dengan seorang tetamu yang sangat istimewa. Ya, kalau kita biasa ikuti ceramah-ceramah kuliah tausiah beliau, ya, kalau di Padang tu melaut orangnya, subhanallah. Oh, kalau di kampung-kampung sampai panjat pokok nak mendengarkan nasihat dan tausiah daripada beliau, Tuan Guru yang sudah pun alhamdulillah bersama kita di kaunti secara langsung. Kita bawakan hari ini temu bual khas bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kami rasa teruja dan bahagia sangat Ustaz sudi singgah konti IKIM pagi ini. Dan sahabat pendengar kita ni ramai yang dapat dengarkan dari merata seluruh dunia, insyaAllah. Amin. Dan apa, di samping kesibukan Ustaz setelah sampai daripada apa, dia sampai ke Malaysia sejak daripada hari beberapa hari lalu sampailah sekarang ini, Ustaz masih masih lagi bertenaga dan semangat untuk sama-sama kita berkongsi ilmu pagi ni Ustaz. InsyaAllah. Okay, Ustaz, macam mana perjalanan kembaranya Ustaz? Kalau boleh kongsi sikit di Malaysia. Alhamdulillah semuanya menyenangkan, selesa. Mudah-mudahan Allah tetap jadikan negeri ini baldatun taibatun. Amin. Ya Rabbi. Terima kasih Ustaz. Ayuh, dan hari ini kita pilih tajuk Ustaz tentang fiqh mazhab. Okey tajuknya tu, kalau kita boleh teruskan insyaAllah. Mukadimahnya mungkin kita mulakan bersama Ustaz Abdul Samad. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Fiqh mazhab, fiqh artinya faham. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Janganlah semuanya pergi berperang, hendaklah beberapa orang duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyatafaqahu. Itulah asal daripada makna kata fiqh. Liyatafaqahu maknanya untuk mendalami agama. Bukan setakat faham saja, tapi pemahaman yang amat sangat dalam. Itulah hebatnya bahasa Arab, dia banyak kata. Ada ilm, tahu. Ada ma'rifah, lebih tahu. Fiqh, pengetahuan yang amat sangat mendalam. Orang yang faham itu disebut dengan faqih. Sedangkan jamaknya, pluralnya adalah fuqaha. Maka selalu disebut ini ahli fiqih. Hukum hakam yang terkait dengan halal, haram, makruh, mubah. Kemudian mazhab diambil dari kata zahabah. Artinya pergi. Mazhab jalan pergi. Mazhab jalan yang ditempuh untuk pergi menghasilkan suatu hukum syar'i. Itulah kita kenal dalam mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ada yang diasaskan oleh Imam Abu Hanifah Hanafi. Kemudian Imam Malik bin Anas Maliki. Kemudian Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali yang masyhur. Yang sebenarnya banyak lagi imam-imam kita. Ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Sufyan Al-Thawri, ada Imam Ibnu Abi Layla, ada Imam Yahya bin Ma'in, dan imam-imam yang lainnya. Tapi empat imam inilah yang masyhur sebab murid-murid mereka membukukan dan disyarahkan hinggalah pada zaman kita sekarang ini. Itu gambaran ataupun kiranya memahamkan kita apa itu mazhab dan juga dan fiqh yang bagaimana kita nak mendalami ilmu-ilmu daripada mazhab. Cumanya Ustaz, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita harus amalkan dan ditinggalkan oleh baginda. Dan kenapa kemudian ada mazhab Ustaz? Seorang sahabat bertanya kepada Imam Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari bini saya, rumah isteri saya dalam keadaan haid, uzur. Lepas tu dia mandi. Rambut dia, dia ikat, dia kepang. Apakah masa mandi tu mesti dia buka baru dia siram air? Atau boleh dia siram air saja? Sebab semalam pun dia lepas mandi bersih. Tiba-tiba sekarang ni, apakah mesti dia buka rambut panjang ni atau dia siram saja? Kata Imam Abu Musa Al-Asy'ari, mesti dia buka. Dia buka semua baru dia siram air. Lepas tu sahabat yang lain datang bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Aisyah, kami tanya tadi pada Abu Musa Al-Asy'ari, kata dia mesti dibuka. Apa pendapat engkau?" Kata Aisyah, "Tak perlu buka. Sebab dia bersih, siram saja air, air sampai sah." Tapi kata Asy'ari mesti buka. Abu Musa Al-Asy'ari cakap mesti buka. Kata Aisyah, "Apa kata Asy'ari mesti buka? Ya, kenapa tak gundul potong sekali?" Apa maknanya? Orang yang hidup pada masa itu pun pemahaman dia terhadap agama ni tak sama. Jangan mereka hidup zaman Nabi SAW, tapi untuk memahami Quran dan Sunnah memanglah tak sama. Maka kita yang awam yang tak faham ni bertanya pada orang yang faham. Maka setengah mereka bertanya kepada Imam Abu Musa Al-Asy'ari, yang lain bertanya kepada Aisyah. Itulah asal muasal daripada mazhab. Yang bertanya kepada Asy'ari, mereka saat itu tidak sebut kata mazhab. Tapi andai boleh pakai kata mazhab, ini mazhab Abu Musa Asy'ari, ini mazhab Aisyah. Jadi bila ada orang hari ini berkata, "Aku tak nak mazhab," maknanya engkau faham betul lah seperti pemahaman para sahabat Nabi. Sedangkan sahabat Nabi pun tak sama pemahamannya. Apatah lagi kita pada masa ini 1400 tahun selepas Nabi Muhammad SAW. Saya Al-Faqir Abdul Somad, saya rasa saya tak faham. Sebab itulah saya ikut ulama. Ulama siapa yang usah ikut? Saya ikut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, maka saya bermazhab Syafi'i. Tapi saya tak salahkan guru-guru saya yang bermazhab Maliki masa saya belajar di Maghribi dulu. Sebab Maghribi pakai mazhab Maliki. Mereka guru-guru saya. Takkan saya salahkan mereka. Syafi'i saja yang benar, yang Maliki ni salah. Macam mana kita nak salahkan guru kita? Jadi dalam masalah ini, kita mestilah berlapang dada menerima beberapa perbezaan antara mazhab-mazhab pendapat yang semuanya berdasarkan daripada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya semua asal-muasal ini memang dari Nabi SAW dan kemudian dia ada berbeza pandangan daripada para alim ulama menyebabkan dia bertanya. Mungkin betul. Kalau diceritakan, mungkin ada juga yang bertanya-tanya Ustaz, kalau kita di Malaysia, di Indonesia ini, dengan mungkin yang mengamalkan mazhab Syafi'i, kemudian ada pula yang datang di mazhab lain begini-begini. Jadi saya lebih prefer atau saya suka untuk amalkan mazhab lain pula. Macam mana pula dari segi bagaimana kita nak mengamalkan mazhab ikut tempat ataupun ikut dengan siapa kita pelajari itu Ustaz? Kita tengok dalam sejarah. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, meninggal di Kufah, Iraq pada tahun 150 Hijrah. Kemudian Imam Malik bin Anas, Maliki, meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, makamnya di Baqi, meninggal tahun 179. Selepas itu Imam Muhammad bin Idris Syafi'i meninggal di Kahirah. Makam dia sampai hari ini ada di Kahirah tahun 204. Lepas itu Imam Ahmad bin Hanbal Hambali meninggal, makam dia di Baghdad, Iraq tahun 241. Sekarang kita dah hidup tahun 1440. Maknanya apa? Mazhab ini bukan perkara baru. Mazhab ini sudah ada 1200 tahun yang lalu. Kenapa kita ribut sekarang? Sebab dia baru sampai sekarang. Sebab ada YouTube. Ya Ustaz, betul. Dulu tuan-tuan guru kita di pondok-pondok, tuan mufti kita cakap jangan baca kitab ni, jangan baca kitab ni, kita mazhab Syafi'i saja. Sekarang kita tak boleh cakap macam tu. Bila saya pensyarah cakap di kelas pada mahasiswa, pada pelajar, pelajar-pelajar penuntut, jangan baca kitab ni. Ini bukan mazhab kita. Hari itu saya larang, 2 minit lepas tu dia dah download. Betul Ustaz. Maka kita tak boleh larang orang baca mazhab setakat untuk faham. Tapi kita mesti faham dulu mazhab kita. Muqaranatul mazahib, perbandingan mazhab. Maka kuasailah dulu mazhab yang kita amalkan di negeri kita. Maka kitab yang pertama, Matan Taqrib. Ini asas sekali, Matan Taqrib. Selepas itu naik pada Fathul Qarib. Lepas Fathul Qarib barulah baca I'anatul Talibin. Selepas itu barulah baca yang lebih tinggi lagi Al-Mahalli. Selepas itu bacalah pula kitab Imam An-Nawawi Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Selepas dikuasai mazhab Syafi'i ini, barulah baca fikih-fikih lain, fikih perbandingan mazhab, Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili, besar 1 meter panjangnya, 11 juzuk. Selepas itu pula bila saya nak kecil saja, fikih 4 mazhab. Al-Jaziri. Kemudian pula saya nak kitab yang lama, yang tua dulu, ditulis ulama zaman silam. Bukalah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Imam Ibn Rushd. Oleh sebab itu maka kita di masjid-masjid, bak kata pepatah orang Melayu, kalau hendak mencincang sampai ke landasan. Makna mencincang sampai ke landasan, putus betul. Malam ini dari Maghrib ke Isya, kita akan bahaskan tentang masalah air sembahyang. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Hambali, yang kesemuanya daripada Quran dan Sunnah, sehingga jamaah pun faham, oh yang selama ini kami tengok dia sapu semua kepala sampai telinga, ini mazhab dia. Tapi dalam pengamalan saya tetap memakai mazhab Syafi'i. Ya betul. Okay. Itu yang kita risau Ustaz. Bila Ustaz sebut tadi YouTube, ada di WhatsApp, ada di Facebook, maknanya capaiannya tu memang unlimited Ustaz. Semua orang boleh dapat macam-macam info. Cuma yalah, kita ni tak rajin mencari ilmu. Jadi bila ilmunya tak banyak, tapi infonya banyak, kita dapat banyak-banyak info. Jadi bila ada yang pening kepala dengan macam-macam pandangan dengan pelbagai mazhab ni, apa nasihat Ustaz? Sebelum nanti kita nak buka soalan ni pada sahabat pendengar kita, apa nasihat Ustaz supaya kita mengamalkan apa yang sepatut dan sebaiknya, melainkan beberapa, mungkin kalau ada pengecualian, itu pengecualian yang macam mana Ustaz untuk bermazhab ini? Tajuk dia gajah. Gajah. Tajuk gajah. Okey, gajah. Orang nak cari macam mana bentuk apa gajah ni. Mama adro kama gajah. Lepas itu dia cari maklumat. Kita mesti cari rajin maklumat. YouTube cakap gajah ni panjang sebab dia tunjuk ekor gajah. Dengar pula radio, kata radio gajah ni bulat tipis lebar sebab dia bercakap tentang pasal telinga gajah. Lalu kemudian televisyen pula cakap gajah ni besar, bulat. Dia cakap tentang perut gajah. Maka berkelahilah antara pendengar radio, YouTube dan televisyen. Kenapa kita tak pergi pada orang yang betul-betul pernah tengok gajah? sepenuh. Maka bila nak cari information, maklumat tentang bagaimana ini, boleh tonton televisyen, dengar radio dan tonton YouTube, sila. Tapi pergilah ke surau. Jamaah bertanya, ustaz menjawab. Di Kuala Lumpur, di Malaysia ni, Masya Allah, ulama kajian merata-rata internasional. Dah tulis di situ, bila anda nak bertanya, maka ini nombor WhatsApp. Tinggal tanya, kirim pesan. Maka tanyalah, nanti ustaz akan jawab. Yang selama ni awak dengar panjang itu ikut dia. Yang selama ni yang awak dengar tipis itu telinga dia. Tak menyeluruh. Sekarang ni baru saya jelaskan seluruhannya. Maka bertanyalah kepada orang yang faham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di mana letak universiti internasional di Malaysia? Ada kuis College University Islam Alamiah Internasional. Ulama-ulama besar datang. Di mana pula IIU International Islamic University Malaysia juga. Maka kalau ada orang Malaysia berkelahi pasal mazhab, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kita tak manfaatkan maklumat para ulama kita? Ya. Ya, sehingga kita akan menjadi tenang. Banyak lagi masalah lain yang perlu kita bahaskan. Jadi jangan ribut-ribut. Ya, sangat apa yang kita amalkan ni pun belum lengkap sempurna lagi ustaz. Ilmunya tentang solat, tentang taharah saja rasanya tak habis bab itu lagi ya. Jadi kadang-kadang kita ribut dengan banyak perkara yang sepatutnya kita serahkan pada mereka yang lebih arif dalam ilmu ini pastinya. Dan kita nak juga buka peluang untuk sahabat pendengar dan juga yang sedang menonton di Facebook TV IKIM begini. Anda boleh ajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad pagi ni di talian kita juga boleh, Hazwan. Di talian kita, talian kami 0362051500 ataupun di WhatsApp kami 0112900404. Kami akan raikan soalan daripada anda. Yang penting anda kena setia bersama dengan kami. Okey. Sebelum kita berehat, ada satu lagi soalan ustaz. Daripada ini, soalan ni daripada kami lah ni, subhanallah. Boleh ustaz ya? Boleh. Kalau macam mana pula kalau ada yang berpandangan untuk tidak berpegang pada mazhab, dia kata hadis Al-Quran dah ada. Saya tak nak ikut Hanafi, saya tak nak ikut Maliki, saya tak nak ikut Syafi'i, saya tak nak ikut Hanbali. Maknanya awak imam mazhab yang kelima. Sebab awak dah mendudukkan, memposisikan diri awak macam imam mazhab. Kurang apa lagi Al-Hafiz. Al-Hafiz, bila kata Al-Hafiz, bukan hafal Quran. Hafiz di negeri Melayu, negeri kita hafal Quran. Al-Hafiz dalam ilmu hadis hafaz 300 ribu hadis. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, bergelar Khatimatul Hufaz, penutup para hafiz. Tengok nama dia lengkap. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Apa kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, murid dia yang mengatakan, guru kami, tuan guru kami Imam Suyuti, kitab dia 500 kitab. Tapi ujung nama dia Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti As-Syafi'i. Mereka ulama-ulama besar tetap bermazhab tawaduk rendah hati. Penulis tafsir Ibn Kathir, Imam Abu Fida Ismail Ibn Kathir, tetap bermazhab. Andai terbakar kitab usul fiqah seluruh dunia ini, hidup Syekh Ali Jum'ah lakafah, cukup. Syekh Ali Jum'ah sampai hari ini hidup di Kaherah. Terbakar kitab-kitab usul fiqah di libri kita semua, selama Syekh Ali Jum'ah masih hidup, cukup. Tapi Syekh Ali Jum'ah tetap tawaduk, saya bermazhab Syafi'i. Awak baru dengar 2-3 kali YouTube dah nak balik ke Quran Sunnah. Astagfirullah. Okey, tepat sentap dan juga jelas jawapan Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad pagi ini. Dan anda boleh terus ajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita nak berehat seketika ustaz ya. Dan kita akan kembali sebentar lagi insya-Allah. Jangan lupa terus tonton juga di Facebook TV IKIM dan juga boleh dengarkan terus di Radio IKIM kita. Okey, untuk anda semua terus kekal bersama kami hanya di Warna Pagi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum Tuan Haji. Perniagaan dah maju, syarikat pun dah berjaya. Apa lagi yang direnungkan? Waalaikumsalam. Walaupun kau tengok dah berjaya, aku ni fikir, adakah aku dah mengikut dan memenuhi panduan serta syariat Islam dalam melaksanakan tanggungjawab menguruskan organisasi ini? Oh, dalam hal ni, mungkin IKIM dapat membantu. IKIM akan menganjurkan bengkel Makosid Syariah aplikasi dalam organisasi pada 26 hingga 27 Februari 2019 bertempat di Dewan Besar IKIM Kuala Lumpur. Dalami dan fahami aplikasi Makosid Syariah agar pemeliharaan hak dan pelaksanaan tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Untuk pendaftaran, hubungi 03-6204-6321 atau 017-683-9282. Untuk keterangan lanjut tentang bengkel Makosid Syariah aplikasi dalam organisasi, layari www.ikim.gov.my. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Tahukah anda, krisis kepeluruan dunia semakin hari semakin meningkat. Dianggarkan satu daripada sembilan orang di seluruh dunia tidur dalam keadaan lapar. Jom, bantu mereka menerusi kempen Care for Hunger bersama Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03-8926-3434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, kembali bersama Hazwan dan juga Pian untuk Warna Pagi pagi ini. Dan kita pada waktu pagi ini, kita berasa sangat bertuah kerana kita masih lagi bersama dalam masa satu slot khas ataupun temu bual khas bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Somad yang nak menceritakan tentang fiqh mazhab ataupun perbezaan mazhab. Alhamdulillah, terima kasih. Mazhab, eh? Dan soalan Azwan, ada soalan nak tanya kepada Ustaz kita? Silakan Ustaz, Azwan. Macam kalau kita tengok sekarang Ustaz, kan? Macam kalau di Malaysia kita mengamalkan mazhab Syafi'i. Bila kita ke luar negara, masing-masing setiap negara tu dia ada mazhab-mazhabnya itu sendiri. Jadi macam mana Ustaz kita nak meraihkan perbezaan mazhab tu, dan juga macam mana dengan kata apa, para ulama terdahulu meraihkan perbezaan mazhab ni Ustaz? Silakan Ustaz. Ada contoh-contohnya Ustaz. Makkah, Madinah, semua orang datang sebab nak pergi haji dan umrah. Maka pada masa itu kota Al-Madinah Al-Munawwarah, imam dia adalah Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Macam mana Fatihah menurut mazhab Maliki? Tak ada basmalah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tak ada basmalah sama sekali. Maka ulama yang datang daripada Mesir yang masa itu bermazhab Syafi'i, datang daripada Yaman bermazhab Syafi'i, datang daripada Iraq bermazhab Hanafi, datang daripada Baghdad bermazhab Hambali, apakah mereka tak mahu bersembah yang di belakang imam yang bermazhab Maliki? Maka mereka tetap solat berjamaah. Kerana apa? Balik kepada hadis, ju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam itu untuk diikuti. Maka kita sebagai makmum ikut saja. Bila sampai kita ke Turki, kita solat di masjid, kita tahu Turki bermazhab Hanafi, ikut sembahyang. Sampai ke Maghribi, Aljazair, Tunisia, Mauritania bermazhab Maliki, ikut saja. Yang jadi masalah adalah ketika kita tunjukkan mazhab kita yang berbeza di tengah masyarakat yang sudah memegang suatu mazhab. Ini menimbulkan fitnah. Saya tahu Malaysia bermazhab Syafi'i. Lalu saya diminta menjadi imam. Saya akan dengan adab katakan, mana imam ratib? Imam tetap masjid ni mana? Bila kami nak bagi penghormatan, saya tentu tahu ini mazhab Syafi'i, maka pakailah mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz kan biasa di kampung halaman Ustaz pakai mazhab Maliki. Ustaz daripada Maghribi, guru-guru Ustaz Maliki. Kenapa di Malaysia ni baca pakai basmalah jahar? Sebab saya tahu di sini orang bermazhab Syafi'i. Kalau macam tu Ustaz tak istiqamah. Istiqamahnya adalah pada melaksanakan solat. Sedangkan pada pengamalannya, maka kita ikutkan supaya tidak menimbulkan fitnah. Suatu ketika kami masa itu pada embassy, Indonesian embassy di Rabat, Maghribi. Malam bulan Ramadan kami jemputlah Profesor Dr. Sheikh Muhammad Ar-Ruki, dan beliau salah rektor University Qarawiyyin, universiti tertua, lebih tua daripada Al-Azhar University. Manakala dia menjadi imam tarawih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kami pun terkejut. Kenapa Syekh Ruki baca basmalah jahar? Dan biasa mereka baca pakai guna qiraat warsh. Mimnya pendek. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Di malam itu dia baca Maliki Yaumiddin. Biasanya mereka baca yuminuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Tapi malam tu dia baca yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Selepas sembahyang kami tanya, Syekh Ruki, kenapa beza malam ni? Kenapa pakai mazhab Syafi'i? Kenapa baca qiraat hafs? Dia senyum, kerana saya tahu kamu semua orang Indonesia bermazhab Syafi'i dan qiraat kamu hafs. Dan dia tahu mazhab itu, dan dia tak nak tunjukkan Maliki dia kerana dia tak ingin timbulkan fitnah. Dia tahu ni orang embassy tak semua faham agama. Kalau dia baca yuminuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, yang tak faham, Apa ni sesat dengan imam ni? Kita nak jaga ukhuwah, persatuan umat, bukan nak timbulkan fitnah. Betul. Maka para alim, para ulama ingat, apakah kita ni nak datang nak satukan, nak tautkan hati umat, atau kita nak pecah belahkan umat? Nah, ta'awan fima ittafaqna. Mari kita bekerjasama, tolong-menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Ya. Di situ pun sudah nampak kan, walaupun dia bertindak sebagai imam ataupun ketua, tapi dia meraikan kata mazhab di negara-negara lain kan. Dan Ustaz, benda ni, perkara ini tak akan berlaku tanpa adanya ilmu, Ustaz. Mana seorang itu perlu ilmunya, Masya Allah. Dan bukan main cedok-cedok mana yang kita suka je, Ustaz. Ya. Buah daripada ilmu adalah adab. Al-adab awqal ilmi. Ya. Maknanya dengan adab itu insyaAllah kita dapat meraihkan sebaik mungkin, walaupun berbeza mazhab dan tempat dan wakilnya itu insyaAllah. Itu jawapan daripada Ustaz Abdul Samad pagi ini. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang turut menonton di Facebook Live TV IKIM. Soalan insyaAllah dah banyak dan Ustaz. Kita tanyakan satu persatu. Kalau sempat di WhatsApp ni ada yang bertanya, apakah kita wajib Ustaz berpegang pada mazhab Puan Salma dari Ipoh? Macam mana kita tak berpegang pada mazhab, sedangkan dalam ibadah kita diatur oleh Quran dan Sunnah, itu adalah asasnya. Sedangkan ijtihad ulama daripada Quran dan Sunnah. Bila ada orang berkata, jangan ikut Syafi'i. Oh, kalau begitu Syafi'i tak ambil hukum dari Quran dan Sunnah kah? Dia berijtihad mengeluarkan hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Itu semua daripada Quran dan Sunnah. Maka saya berwudu dengan cara mazhab Syafi'i. Sesetengah ulama mengharamkan talfik, mencampur-campur mazhab. Sebab orang yang campur-campur mazhab ni, dia akan terperosok ke dalam tatabbu' rukhas. Nak cari senang-senang je. Masa dia ambil sembahyang, dia pakai mazhab Syafi'i. Dia sapu sikit aja, tiga helai cukup dah. Lepas itu masa dia nak nikah, dia pakai mazhab Hanafi. Awak tak ada saksi kah? Awak tak ada wali kah? Perempuan boleh nikah tak ada wali. Tapi ini mazhab Hanafi. Ya, saya pindah kejap mazhab Hanafi. Lepas tu masa raya kurban, Idul Adha, awak tak potong kurban? Kurban menurut Syafi'i sunat muakkad. Tapi Hanafi kan wajib. Ya, saya nikah je Hanafi. Macam mana tu Ustaz? Tetap rukhas. Orang yang nak cari senang-senang je, maka kita beramal ini, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah orang diperintah untuk beramal itu mukhlishina lahuddin, ikhlas kerana Allah SWT. Itulah maka ulama-ulama dulu mengingatkan kita, jangan campur-campur mazhab, sebab nanti rosak hati kita. Dan kita nak ambil senang-senang je. Pindah sana, pindah sini, cedok sana, cedok sini, ambil sana, ambil sini. Maka yang paling elok adalah istiqamah dalam satu mazhab. Walaupun dalam beberapa perkara, saya masuk ke dalam suatu negara, sebelum bagi tazkirah, dia bagi saya pengetahuan, Ustaz, kita bermazhab Syafi'i. Nanti Ustaz sampaikan yang sesuai mazhab Syafi'i. Tapi, kata dia, apa tu Datuk? Kami memang mazhab Syafi'i, tapi dalam masalah membayar zakat fitrah, kami ambil mazhab Hanafi boleh dengan wang. Saya tanya, kenapa? Sebab inilah nampaknya maslahat untuk umat. Orang susah nak bawa beras banyak. Beras tumpuk kat masjid, nanti bagi fakir miskin dapat di tiga guni, dia akan jual balik. Maka kami ambillah mazhab Hanafi dalam masalah ini. Ini maslahat. Maka kita tanyalah pada Tuan Mufti. La yuftin nas hatta yuftil mufti. Tak ada orang boleh keluarkan fatwa kecuali mufti. Mufti yang paling faham. Maka malam tadi saya sampaikan di kuis, bila yang saya katakan ini bercanggah dengan fatwa Tuan Mufti, maka campakkan pendapatku pakat pendapat mufti. Sebab apa? Sebab saya baru 2-3 hari kat sini. Yang saya sampaikan hanya ilmu saja. Sedangkan mufti, ilmu yang dah bercampur dengan wakil yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Oh, itu dia. Macam mana kedudukan kita untuk beramal. Kita tak dapat menjawab soalan dari Puan Salma sebentar tadi. Dan ada lagi kalau di WhatsApp ni juga, kita ada Kak Bukis katanya, macam mana kalau katakan kita ke tempat jemaah yang bermazhab selain daripada Syafi'i, bagi sesetengah sahabat yang kurang berilmu terus menyatakan ini salah, ini betul. Oh, tapi dia kat tempat orang? Tempat orang. Alamak Ustaz, macam mana tu Ustaz? Macam mana tu Ustaz? Macam bila dia... Kita di tempat orang yang mazhabnya lain daripada kita. Kita kata kat dia, dia salah. Saya pergi ke pasar nak beli ikan. Masa belajar dululah kat Maghribi. Beli sayur. Lepas tu dengan azan, saya pun pergi ke surau. Saya ambil wuduk. Saya ambil air sikit, saya basuh. Sebab musim sejuk. Saya ambil air sikit saja. Datanglah tukang jual sayur marah pada saya. Dia cakap wudu awak tak sah. Masya Allah. Lepas tu datang seorang penuntut ilmu. Saya nampak mungkin dia penuntut ilmu lah. Alim nampak. Lalu dia cakap pada tukang sayur tadi, tuan, sebenarnya cara wuduk kita, maksud dia mazhab Maliki, sapu semua kepala, air basah kepala sampai telinga. Tapi ini pelajar dari Indonesia, Asia Tenggara ni, dia bermazhab Syafi'i, sikit saja sah. Kenapa yang ini mengamuk marah ke saya? Kenapa yang ini tidak? Ilmu. Al-insanu a'da'u ma jahilu. Manusia akan memusuhi apa yang dia tak tahu. Sampai di maghribi, kami pun solat tarawih. Balik daripada solat tarawih, puan daripada embassy cakap, "Ustaz, tadi saya tengok di sebelah saya tu, heranlah. Kenapa? Dalam beg dia ada batu kecil, ada batu bulat." Lepas salam, dia ambil batu, sapu muka, sapu tangan. Lepas salam, dia ambil batu, sapu muka, sapu tangan. Apa ni? Itu mazhab Maliki. Orang mazhab Maliki di maghrib, bila musim sejuk, dia tak ambil sembahyang pakai air. Dia tayamum. Tayamum dia tidak macam kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tayamum mesti ada debu nampak. Mazhab Maliki batu pun kena makna sa'id dan tayyiba. Sa'id di situ, batu itu pun sama seperti sa'id. Sebab batu itu adalah tanah yang mengeras. Maka dia ambil batu. Batu dia masuk beg. Dia ambil batu muka sekali. Dia ambil batu tangan. Mesti dia sembahyang. Sedangkan tayamum dalam mazhab Syafi'i mesti sampai ke siku. Sedangkan dalam mazhab Maliki hanya sampai alal wasri saja, pergelangan tangan saja. Selepas itu saya sampaikan, oh, maknanya orang yang sebelah saya tadi mazhab Ahlus Sunnah jugalah. Ya. Kenapa datang suuzon? Kenapa kita anggap dia dah sesat? Sebab tidak tahu. Maka selalu saya sampaikan, biarlah yang kita kaji ini sikit tapi selesai. Malam ini dari maghrib sampai ke isya 45 menit kita akan bahaskan tentang wuduk, dikecikkan lagi pasal menyapu kepala saja. Menurut Hanafi, menurut Maliki, sehingga bila habis satu tahun kajian selesai, kajian menyelesaikan masalah bukan menimbulkan masalah baru. Jadi memang kena cari ilmu tu Ustaz ya. Jangan putus asa. Sebab kadang-kadang ada orang merungut, kenapalah saya ni pergi surau ni daripada saya kecil sampai saya besar belajar solat tak habis Ustaz. Sedangkan Ustaz sebutkan tadi, kalau diperincikan bab wuduk itu saja pun kecil. Masya Allah. Sehingga selesai semua. Masya Allah. Itu dia. Okey, itu dia penjelasan berkaitan dengan perbezaan mazhab. Dan itu yang kita bincangkan untuk tajuk fiqh mazhab hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad di Radio IKIM. Dan kita juga turut ucapkan ahlan wasalam pada sahabat-sahabat kita dari Indonesia yang turut menonton di channel YouTube. Apa Ustaz Hidayat? Tafaqquh Fiddin. Tafaqquh. Tafaqquh Channel. Tafaqquh Channel. Ada juga dari serata Indonesia yang turut menyaksikan di YouTube. Ya, betul. Ada juga yang tengah mendengarkan kami melalui streaming online di ikimfm.my ataupun di aplikasi IKIM FM. Terima kasih. Kalau katakan ada sebarang persoalan, terus ajukan saja ke talian WhatsApp kami 011-2900-404. Temu bual khas bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Somad. Ya, menarik soalan satu lagi ni tentang pasangan suami isteri Ustaz. Dia kata isterinya mazhab Syafi'i, suami pula tak pegang pada mazhab. Jadi macam mana isteri nak berdepan dengan suami yang begini tapi nak tetap kekal taat pada suaminya Ustaz? Macam Ustaz? Kenapa tahu mazhab lepas nikah? Belum nikah. Belum nikah dulu apa tak tanya elok-elok? Mana itu pun kena ditanya awal. Perlu ke saya? Macam sebelum kahwin tu pun dah tanya. Bila dah macam tu, saya yakin dulu sebelum nikah mereka ni jahil agama. Tak faham agama. Selepas ikut kajian, lelaki yang kata aku tak bermazhab ni pun, dia mungkin baru taubat sebulan dua bulan. Allah. Allah. Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, Mufti Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia, KSA. Apa kata dia? Saya bermazhab Hanbali. Mufti Saudi Arabia bermazhab Hanbali. Macam mana suami boleh tak bermazhab? Habis itu macam mana? Suami jahil, tak faham. Maka mengajilah. Mengaji. Tak ada kata, tak ada waktu. Hari kerja, saya sampai hari Isnin, di Keramat, di Padang, datang lebih 10,000 orang, 15,000 orang. Hari kerja. Apa maknanya? Orang di Kuala Lumpur semangat untuk mengaji. Dia tak balik ke rumah, dia balik kerja. Oleh sebab itu maka jangan kita peturutkan jahil. Jahil juga, jahil dalam bidang ekonomik berbahaya. Jahil dalam bidang pemerintahan, government berbahaya. Tapi jahil dalam bidang agama, kenapa kita perbiarkan jahil ini? Kenapa kita tak mengaji? Maka suami isteri tak ada mungkin bercanggah dalam hanya masalah mazhab. yang membuat kita berkelahi, tidak ada kesesuaian adalah kerana kita tidak faham dengan baik. Kalau dia faham dengan baik, insyaAllah, maka tak akan ada la tanaza'u, jangan kamu ikhtilaf, fatab syalu, kamu akan gagal, watadhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat. Jadi dalam kes ni macam mana Ustaz? Kalau satu kes suaminya katanya tak ikut mazhab, jadi isterinya macam mana nak ajak atau takkan ajak isteri jadi imam? Kan? Isteri mazhab Syafi'i. Suami sebenarnya dia bermazhab, dia aja yang cakap tak ada mazhab. Suami ni sebenarnya mazhab dia Hambali. Dia baru ikut kajian Ustaz Salafi. Dia sebenarnya mazhab dia Hambali. Subuh tu dia tak ada kunut. Lalu mereka sembahyang. Macam mana isteri? Ikut aja lah laki. Ikut aja lah kan? Ikut aja. Kan tadi kita bahaskan bahwa isteri ikut Suami. Dalam pasal sembahyang ni. Dia ikut aja sebab laki dia nanti baca Fatihah, tak pakai Bismillah sir. Dan tak baca kunut. Itu saja. Pada wudu, dia pakailah wudu mazhab Syafi'i. Takkan laki dia tengok, aku nak tengok engkau wudu. Kau jangan lagi pakai Syafi'i. Betul-betul mendalam tu. Baik. Okay, Ustaz, yang sebenarnya masalah ni kecil, bukan masalah besar. Yang penting jangan sampai tak solat, Ustaz. Jangan sampai tak sembahyang. Laki yang sembahyang di rumah tu pun salah juga. Dia mestinya sembahyang masjid. Aduh. Direct Ustaz bagi tu. Okey, insya-Allah. Dia macam tu alasannya sebab kata nak mengeratkan kata kemesraan suami isteri waktu sembahyang kat rumah. Alasan ada saja alasan yang diberikan. Jangan sampai Ustaz sambung jawapan. Aduh. Okey, Ustaz, kita dah raikan apa panggilan daripada pemanggil kita ni, Encik Din daripada Kuala Lumpur ni. Mungkin kita boleh dengarkan sekarang. Cik Din, silakan Cik Din dengan soalan anda. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya tentang apa kata kalau semua ulama-ulama ni tak kisahlah daripada mana-mana pandangan, iaitu termasuklah orang yang mengatakan orang lagi satu Wahabi, orang Wahabi mengatakan orang ni menyembah kubur dan sebagainya. Kenapa tak mereka ni meraihkan pendapat masing-masing Ustaz? Kenapa mereka lebih suka melabelkan dan setiman dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Yusof Qardawi meraihkan buat khalaf dan salaf? Sebenarnya masing-masing ada kebenarannya, tapi kenapa mereka ni lebih banyak suka menuduh dan melabelkan sebagainya? Kenapa mereka tak mau meraihkan, duduk sama-sama berbincang? Silakan Ustaz pencerahannya. Hawa nafsu makan berbahaya, hawa nafsu kekuasaan politik berbahaya, ada hawa nafsu yang lebih parah daripada itu. Oleh sebab itu ada tiga aliran, kata Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitab Alhamdulillah Hadhihi Hayati. Pertama, orang yang berpegang kepada nas tekstualis. Yang kedua, orang yang berpegang kepada akal, akliun, rasionalis. Yang ketiga, orang yang berpegang kepada ilham. Inilah kalangan sufiun, irfaniun. Ketiga-tiga ini selalu saja berkonflik, ikhtilaf sejak masa zaman tabi'in, tabi'in sampailah hari ini. Tapi mereka akan bertemu pada satu titik. Akliun, nasiun, irfaniun akan bertemu dalam وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Bila akliun, irfaniun dan nasiun itu ikhlas kerana Allah, maka insyaAllah, وَمَنْ أَحْسَنُ قَلَّمْ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Tidak ada perbuatan yang lebih baik daripada mengajak orang ke jalan Allah. Jangan ajak orang ke jalan mazhab, jangan ajak orang ke jalan parti, jangan ajak orang ke jalan harta. Ajaklah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan tadi sebut Syekh Yusuf Al-Qardawi. Syekh Yusuf Qardawi mengimbau, marilah kita meraihkan mazhab masing-masing, marilah kita hormati. Apakah Syekh Yusuf Qardawi selamat daripada lisan-lisan yang tajam? Baca kitab. Apa nama kitabnya? Iskatul Kalbil Awi Yusuf Abdullah Qardawi. Iskatul Kalbil Awi Yusuf. Apa makna iskat? Mendiamkan mulut anjing yang menggonggong. Syekh Yusuf Qardawi, orang yang munsif, yang pertengahan. Tidak mencaci maki sufiun, tidak menghamun wahabiun, tapi dia pun kena juga baca di kitab itu di internet. Iskatul Kalbil Awi Yusuf Abdullah Al-Qardawi. Membungkam, mendiamkan mulut anjing yang menggonggong. Kalau ulama sehebat Syekh Yusuf Qardawi dikatakan sebagai anjing, apalagi Al-Faqir Abdul Samad. Oleh sebab itu caci maki, haters, ini adalah bagian daripada ujian. Dulu sebelum bertaubat, sebelum hijrah, ujiannya apa? Dadah, khamar, nightclub, diskotik. Setelah masuk ke dalam kajian, hai tuan-tuan yang baru saja taubat, baru mengaji, ingat, setan belum lagi berhenti. Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan, bila dia tengok orang dah sembahyang, dia dah putus asa. Dia tak lagi goda orang itu untuk menyembah dia. Hai orang yang sembahyang, sembahlah aku. Tidak, stop. Tapi apa? Walakin fit tahrish. Dia akan tanamkan permusuhan dalam hati orang itu untuk membenci. Bila engkau dah hijrah, dah taubat, engkau solat subuh, lalu engkau solat subuh tidak berkunut, lalu kemudian engkau amat sangat benci kepada saudaramu yang berkunut. Ingat, setan sudah bermasuk dalam hatimu. Jangan sampai kita terlampau benci pada orang yang mengucap Sayyidina. Kita benci kepada orang yang maulid Nabi. Kita benci kepada orang yang bertawassul. Melebihi benci kita kepada setan. Sampai-sampai setan pun berkata, engkau benci betul pada dia. Benci untuk aku mana lagi? Habis dah. Jadi syaitan bertepuk tangan bila melihat kita. Bertepuk tangan melihat kita berkelahi sesama ahlu sunnah wal jamaah. Hanya pada masalah khilafiyah-khilafiyah. Bila sesama orang yang dah masuk ke masjid berkelahi hanya kerana usalli, hanya kerana kunut, hanya kerana takbiratul ihram, hanya kerana basmalah sir dan jahar, maka orang berkelahi dalam masjid, yang luar masjid bertanya, kenapa mereka kelahi? Sebab masalah kunut. Untung kita tak ke masjid. Allah. Nauzubillah. Jangan sampai jadi macam tu. Ya, Ustaz. Dan kita teruskan lagi seorang di talian. Kalau anda nak ajukan soalan di talian 0362051500 macam Cik Jamil dari Al-Ustaz Kedah ni. Silakan Cik Jamil. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya berkenaan dengan perkahwinan. Di negeri-negeri ataupun negara-negara, saya ada dengar berkenaan dengan perkahwinan bercampur agama. Sah itu mengikut mazhab mana yang kita tahu, saya tidak ada perkahwinan campur agama. Jadi kemusuhan saya mendengar daripada berbagai-bagai cerita. Jadi saya nak dengar daripada mulut Ustaz sendirilah berkenaan dengan perkahwinan campuran agama ni. Baik. Cik Jamil, terima kasih. Silakan Ustaz. La tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan anak gadis kamu, adik perempuan kamu, saudara perempuan kamu dengan lelaki musyrik sampai mereka bersyahadat beriman. Wala abadun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Seorang hamba sahaya lelaki yang hitam, berkulit hitam, budak beriman, lebih baik daripada seorang lelaki yang tidak beriman. Maka ini dalil mengharamkan nikah beza agama. Kita untuk bersilaturahim beza agama boleh, sila, tak masalah. Tapi kalau sudah masalah keyakinan, wala ana abidu ma'abattum wala antum abidu ma'abud lakum dinukum waliyadin. Negara saya memakai hukum ahwal syakhsiyah pernikahan dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, maka nikah beza agama batal. Kalau dia sudah mengaku kami sudah bernikah, maka penguasa wajib memfasakh. Fasakh, automatically dia sudah. Kalau lelaki mencerai namanya talak. Kalau perempuan menggugat menuntut cerai namanya khulu'. Bila hakim memutus namanya fasakh. Maka orang yang murtad suaminya, murtad istrinya, automatically pernikahan itu batal, fasakh, dan putus daripada ikatan pernikahan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah itu dia jawapan untuk soalan Cik Jamil tadi. Dan ini juga berkaitan dengan perkahwinan Ustaz, suami isteri. Macam mana Cik Faizal Ahmad bertanya, bagaimana wuduk sebelum tidur dalam mazhab Syafi'i kan batal kalau sentuh isteri di sebelah tak ada wuduk. Jadi macam mana Ustaz kalau ada alternatifnya mungkin? Dalam mazhab Syafi'i bersentuh lelaki perempuan batal. Dalam mazhab Hanafi tidak batal. Kerana makna aula mastumun nisa, kamu menyentuh perempuan. Makna menyentuh dalam ayat itu, maaf, bukan touch menyentuh kulit, tapi hubungan suami isteri. Jima, maaf. Kemudian dalam mazhab Maliki, menyentuh kulit bila tak ada syahwat tak batal. Bila ada syahwat batal. Saya ulang balik. Dalam mazhab Hanafi tidak batal. Dalam mazhab Syafi'i batal. Dalam mazhab Maliki ada syahwat batal, tak ada syahwat tak batal. Nah, suami mazhab Hanafi. Dia nak tidur, dia berwudu. Bini mazhab Syafi'i. Macam mana menyelesaikan masalah ini? Maka laki dia, dia hormatilah isteri dia. Bila saya pegang nanti wudu kamu batal. Lagi pula, andai pun batal, ini bukan masalah wajib. Ini hanya dalam masalah fadilah, fadail saja. Maka dalam hal ini, dia bila nak hormati, dia, oh kamu mazhab, nanti bila saya sentuh batal, maka tidak. Andai pun dia sentuh juga, bukan merosak Islamnya, bukan. Jadi bagaimana kita mengecilkan masalah yang besar, dan masalah kecil anggap tak ada. Itu kalau kita nak bersama. Masalah yang besar kecil kan, masalah kecil hilangkan. Ya. Bukan masalah kecil kita besarkan. Jadi sebab segala sesuatu tetap ada perbezaan. Beza dalam masalah-masalah dunia, masalah akhirat pun ada. Jangan kata doktor-doktor tak ada ikhtilaf. Sampai hari ini satu doktor mengatakan kolesterol paling besar adalah santan. Doktor lain cakap bukan santan tapi telur puyuh. Mereka pun ikhtilaf juga. Mereka pun ada mazhab-mazhab. Ada juga. Pendapat-pendapat masing-masing. Ada pendapat-pendapat masing-masing. Baik, insyaAllah itu sampai ke bab jelas suami isteri semua kita bincangkan hari ini ya. Terima kasih yang bertanya. Dan Tuan, tadi ustaz pun ada sebut nama, apa, sebut kataan Fadilah. Rupanya ada seorang pendengar bernama Fadilah, dia tanya dekat WhatsApp ni, bagaimana nak macam diseru gitu. Bagaimana nak bezakan amalan mazhab lain dan juga amalan ajaran sesat? Macam mana kita nak pastikan itu adalah mazhab ataupun itu adalah perkara yang mungkin menyesatkan? Macam mana ustaz? Kita mesti kenal tahu baik mana yang original. Baru kita tahu mana yang palsu. Ya. Dari mana kita tahu yang original? Maka dari tadi saya dah sampaikan, masjid-masjid surau-surau mulalah. Alhamdulillah, apa yang saya jumpa di Malaysia ni, saya bawa ke kampung halaman saya di Riau. Selalu saya sampaikan, tirulah yang ada di Malaysia. Isnin malam Selasa, kaji akidah. Selasa malam Rabu, kaji fiqah. Rabu malam Khamis, kaji tafsir. Kamis malam Jumat, tak ada tazkirah Yasin. Jumat malam Sabtu, kaji hadis. Maknanya apa? Dah mulai spesialis. Dia mulai fokus. Nah sekarang lebih fokus lagi. Dari maghrib sampai isyak 45 minit kita bahas tentang sapu kepala saja. Tak ada masalah lain. Sehingga dalam satu tahun selesai satu masalah. Masuk tahun kedua, jangan ulang-ulang kaji itu. Di recording, boleh ulang, boleh tonton, boleh tengok. Ada suara MP3, ada tulisan. Sehingga dia menjadi bermanfaat. Nah bila ini kita dah tahu, maka kita senang je. Bila tak ada dalam mazhab Hanafi, tak ada dalam mazhab Maliki, tak ada dalam mazhab Syafi'i, tak ada dalam mazhab manapun, dia buat-buat. Sesuatu yang dibuat-buat itu adalah man ahdasa, sesiapa yang membuat-buat. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam ijma', tak ada dalam qiyas, tak ada pendapat ulama. Dia saja membuat. Saya ada orang bagi kirim video. Dia tunjukkan video tentang solat. Ustaz, ustaz kan selalu jawab menurut Hanafi, menurut Maliki, menurut Syafi'i, menurut Hambali. Ini mazhab apa ni? Dia gini. Mazhab sesat. Tak ada satu pun mazhab pasal tu. Oh, dia hantar video pada ustaz eh? Ada video. Masya-Allah, soalan sekarang canggih-canggih ustaz saya dengan video sekali ditanya kepada ustaz. Cerita. Masya-Allah. Tapi yang penting kita kena tahu yang original baru kita tahu. Baru kita tahu mana yang sesat ataupun yang palsu itu. Ya, baik. Kita mungkin nak berehat seketika. Hazan ya, boleh ya ustaz ya? Kita berehat sekejap je, kita akan kembali sekejap lagi dengan banyak lagi soalan yang mungkin kita akan pilih dalam ramai-ramai yang menyoal ni insya-Allah untuk diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad pagi ini. Okey, untuk anda semua terus saja hantarkan WhatsApp 011-290-04-004 ataupun talian kami 03-6205-1500. Yang pasti temu bual khas bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Somad berceritakan tentang fiqh dan fiqh mazhab. Di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sesungguhnya, apabila seseorang mukmin melakukan suatu dosa, maka timbullah satu titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertaubat dan menjauhkan diri daripada dosa serta memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala, maka kembali bersihlah hatinya. Tetapi jika ia menambahkan dosa, maka hatinya akan bertambah hitam sehingga seluruhnya menjadi gelap. Hadis riwayat An-Nasa'i. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. kana tawwaba. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Warna Pagi IKIM. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi bersama kami di Warna Pagi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pian dan juga Hazwan menemani anda pagi ini, dan kita masih lagi bersama dengan Yang Al-Fadhil Ustaz Abdul Somad untuk temu bual khas bersama dengan beliau pagi Masya Allah, ini. Berbaki lebih kurang 15 minit, ya, untuk betul. Kita manfaatkan sebaik mungkin waktu ini untuk bersama-sama. Tuan Haji masuk dekat kamera dulu, Tuan Haji. Saja je. Ustaz Abdul Somad dalam kembara ilmu beliau di Malaysia, subhanallah. Rata-rata di mana saja Ustaz pergi, ramai yang menantikan ilmu yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Ustaz, kita nak raikan sahabat kita di talian untuk sambung tajuk fiqh mazhab kita hari ini. Ya, betul. Kita boleh pakai headphone-nya. Daripada Tajul Izzat dari Universiti Islam Antarabangsa dengan soalannya. Silakan. Soalan yang pertama, ini tentang akidah ya. Tentang akidah. Apakah yang dimaksud dengan akidah? Selepas itu, yang kedua, apakah ia dibagi menjadi tiga bahagian? Yang pertama itu uluhiyah, rububiyah dan asma' wa sifat. Dan apakah ia dicanggah dengan Ahli Sunnah Wal Jemaah? Yang pembahagian yang tadi itu, apakah ia dicanggah dengan Ahli Sunnah Wal Jemaah? Terus soalan yang terakhir, apakah setiap ayat dari Al-Quran itu datang dengan bahasa Arab? Dah, itu sahaja. Okey, baik. Ustaz nak jawab terus? Apa kita silakan Ustaz. Jibril alaihissalam datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma huwal iman, ma huwal islam, ma huwal ihsan. Dari tiga pertanyaan ini lahirlah tiga ilmu. Ma huwal iman, apa itu iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Itulah yang dituliskan ulama dalam ilmu bernama ilmu aqidah, keyakinan. Sedangkan dari pertanyaan mahwal Islam, itulah dia antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiz zakah wa tusum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itulah dia fiqh. Fiqh salat, fiqh zakat, fiqh puasa, fiqh haji, fiqh siyasah, halal haram, makruh mubah. Sedangkan mahwal ihsan, itulah dia ilmu tazkiyatun nafs. Sesetengah menyebutnya tasawuf, man safa qalbuhu, mensucikan hati. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan engkau menengok dia. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Bila engkau tidak menengok dia, maka dia menengok engkau. Merasakan kehadiran Allah, merasakan engkau diawasi Allah, muraqabatullah. Nah, itulah akidah, keyakinan tentang Allah, tentang malaikat, tentang rasul, tentang kitab. Keyakinan itu ditanamkan dalam hati seperti simpul tali yang simpul ikat mati. Simpul mati itu dua tali yang diikat simpul mati, namanya aqidah. Disebut juga dengan tauhid. Karena satu, yang lain mengatakan la ta'unzamanat hubal jibri ta'ud naham. Maka tauhid mengesakan, mensatukan. Kul huwallahu ahad la ilaha illallah. La ma'buda bihaqin illallah. Kemudian disebut juga dengan ilmul kalam. Kerana dalam pembahasan itu ulama selalu menyebut al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada. Maka mereka menyebut ilmu al-kalam. Disebut juga dengan al-fiqhul akbar, fikih besar. Sebab ada fiqhul asghar, fikih kecil. Itulah dia fiqah. Salat, zakat, puasa, haji. Sedangkan ini fiqhul akbar, fikih besar, kerana tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini ijtihad daripada Imam Ibnu Taimiyah. Sedangkan saya mengikut ijtihad Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Wujud kidam baqa mukhalafatulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Maka kedua-duanya ijtihad. Ijtihad. Lalu kalau ada orang mengatakan, yang kaji-kaji sifat Allah sifat 20, awak akan sesat. Itu segala macam. Bila kami tak boleh kaji sifat 20, kenapa awak boleh kaji rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Kedua-dua ini adalah ijtihad. Maka terjadi serang menyerang. Kata yang berpegang pada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, awak ni sesat. Sebab awak dah kaji wujud kidam baqa mukhalafatul hawadis. Kata yang kaji wujud kidam baqa sifat 20, awak juga sesat. Sebab dengan membagi tauhid, awak dah bagi-bagi tauhid. Ada orang yang bertauhid dalam rububiyah. Apa itu rububiyah? Dia diciptakan Allah, dia dijaga Allah, dia dibagi rezeki oleh Allah. Tapi dia masih menyembah kepada selain daripada Allah. Maka Abu Jahal, Abu Lahab sebenarnya pun sudah lulus daripada rububiyah. Sebab Abu Jahal, Abu Lahab pun yakin bahawa dia dicipta Allah, dia dijaga Allah, dia dibagi makan oleh Allah. Ya. Tapi dia tak sembah Allah. Dia sembah Lata Uzza. Manakala ditanya, kenapa kamu sembah Lata Uzza? Mereka menjawab, innama na'buduhum liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami menyembah Lata Uzza, bukan kami sembah dia, tapi kami nak dekat pada Allah. Maka Abu Jahal, Abu Lahab itu sebenarnya tauhid rububiyahnya sudah ada, tapi tak ada uluhiyah. Samalah macam kamu, tuan-tuan. Kamu hanya percaya Allah ciptakan kamu, sedangkan kamu masih sembah kubu lagi. Serang-menyerang antara tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dengan tauhid wujud kidam baqa mukhalafatu. Padahal tujuan daripada ilmu ini disusun bagaimana mentauhidkan Allah, mengenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, maka datanglah malu, datanglah takut, datanglah khusyuk. Itu sebenarnya bukan nak suruh kita kelahi. Ijtihad. Ijtihad ulama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila engkau ikut tazkirah, dengan tazkirah itu hatimu takut, teruskan. Bila ikut tazkirah dengan tazkirah itu hatimu jadi khusyuk, teruskan. Tapi bila ikut tazkirah hanya nak caci maki orang, nak sumpah serapah orang, nak kelahi orang, berhenti, cari tazkirah lain, tinggalkan. Subhanallah. Itu dia. Terima kasih Ustaz atas jawapannya. Dan nampaknya Ustaz kita punya waktu yang terhad hari ini. Dan mungkin untuk di akhir ini, kalau ada pesanan dan nasihat daripada Ustaz untuk kami yang sedang mendengar dan juga menonton untuk perkongsian Ustaz pagi ini, apa nasihat untuk kami amalkan Ustaz? Headphone tu tak apa Ustaz, boleh letak bawah. Silakan Ustaz. Allah Ta'ala turunkan agama ini sebagai way of life. Jalan cara untuk menjalani hidup dari mulai lalat masuk ke tempat air minum kita sampailah kaki kita nak masuk ke toilet diatur oleh Islam. Maka gunakanlah Islam sebagai cara hidup. Cara senyum, cara menguap pun Islam. Apalagi ekonomiknya. Itu sebenarnya tujuan Islam datang. Bukan nak buat kita berkelahi pada masalah kecil-kecil. Cuba ambil whiteboard, bagi garis tengah. Lepas itu buat atas. Mutafalih mukhtalab fih. Perkara-perkara yang kita sepakat, perkara-perkara yang kita ikhtilaf. Cuba tulis. Mana yang lebih banyak? Kita sepakat ke kita ikhtilaf? Kita sepakat Allah satu. Kita sepakat kiblat satu. Kita sepakat Quran satu. Kita sepakat Nabi satu. Kita sepakat kita wajib sembahyang. Kita sepakat kita wajib guna Islamic Bank. Kita sepakat bahawa kita mesti maju dalam bidang politik. Kita sepakat bahawa kita mesti terapkan syariah Islam. Ini semua. Kenapa kita mesti ikhtilaf dalam masalah tawassul, sayyidina, baca Yasin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betapa kecilnya kepala kita. Banyak lagi tanggungjawab besar yang mesti kita buat. Ikhtilaf ini merosakkan hati kita. Ikhtilaf ini dah rosakkan persatuan kita. Ikhtilaf ini dah buat kita lidah caci maki. Ingat, sibabul muslimi fusuqun. Caci maki orang beriman fasik, wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang beriman sebabkan kita jadi kufur. Oleh sebab itu renung sejenak, berfikir sesaat, mudah-mudahan kita semua termasuklah radio IKIM ini mencerdaskan kita, membuat kita smart dalam beragama, dan tujuan akhir daripada hidup ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Mudah-mudahan semua, saya hanya menyampaikan saja, tapi ini sampai ke telinga, ke hati jamaah melalui radio IKIM. Allah berikan taufik dan hidayah selalu pada kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad atas pesanan dan tausiah dan peringatan untuk kita bersama. Dan moga-moga kita dapat memanfaatkan ilmu. Kita minta dihalalkan ilmunya Ustaz supaya kami dapat memanfaatkan sebaik mungkin. Dan kita juga bermohon dan berdoa pada Allah Ta'ala. Moga Allah kurniakan kekuatan, kesihatan Ustaz untuk terus menyampaikan ilmu supaya kami dapat terus memanfaatkannya. Jadi lepas ni ke mana Ustaz kita agaknya? Haji? Katanya ke Kedah Dalam Kota nanti kan? Masya Allah Ustaz. InsyaAllah selamat dalam perjalanannya Ustaz. Jumpa lagi, datang lagi kemari Ustaz ya, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita temu bual khas bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad dalam masa yang terhad ini. Minta maaf kalau ada soalan-soalan yang tak sempat kita nak raikan. Dan terima kasih yang mendengar, menonton di Facebook dan juga di channel YouTube kita.